بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain. Amin ya rabbal alamin. dari mana kita baca terakhir, wahtajja litashtiri bi qawlihi ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Dari paragraf itu ya. Jadi tentang bahwasanya orang yang menikah lalu kemudian bercerai, berpisah. Kalau perpisahannya karena sebab aib daripada dirinya atau aib daripada suami, maka nikahnya batal. Karena nikahnya batal, mahar balik semuanya. Tapi kalau perpisahannya karena sebab talak, begitu. Jadi suami yang mentalak atau istri yang meminta tafwid talak dari suami atau istri yang kemudian dihulung dan belum digauli, maka kewajibannya adalah setengah daripada mahar yang sudah dibayarkan itu untuk si suami, begitu. Ini kita baca sampai sini ya, setahu saya sampai sini. Wahtajja litashtiri, dan kemudian berdalil dengan berdalil untuk kewajiban tashtir, mensetengahkan mahar untuk si suami yang mentalak istrinya sebelum digauli. Kalimat kata Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridhah fanisfu ma faradtum. Wa in talaqtumuhunna, jika kalian mentalak istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian gauli mereka, wa qad faradtum lahunna, dan kalian sudah menetapkan maharnya, fanisfu ma faradtum, maka kalian mendapat setengah daripada mahar yang sudah disebutkan tersebut. ووجه ذلك من جهة المعنى بشيئين ووجه من ذلك, dan mengambil kesimpulan hukum bahwa si suami mendapat setengah dari mahar yang sudah disebutkan, maka ayat ini, cuman bagaimana mengambil kesimpulan hukum dari ayat ini, ada بشيئين, ada dua makna. Min jihatil makna, dari sisi poin masalah, dari sisi apa namanya maksudnya, ada dua masalah, ada dua poin yang bisa kita ambil. Wa kana al-qiyasu suqutu jami'il mahri. Karena kalau kita pakai qiyas, wa kana al-qiyas, qiyas syar' itu default hukumnya. Default hukum itu sebenarnya suqutu jami'il mahri, gugur semua mahar. Karena mahar sudah dijadikan pindah milik sebab adanya qabiltu, akad nikah. Dan sudah disebutkan, maka defaultnya apa yang sudah diberikan itu enggak balik lagi tuh. Kan begitu. Li'anna irtifa'al aqdi, karena terputusnya akad qabla taslimil ma'qudi 'alaihi yaqtadi suqutu yaqtadi suquta jami'il 'iwadi kama fil bai'i wal ijara li anna irtifa'al 'aqdi qabla taslimil ma'qudi 'alaihi, karena sejatinya wa kana al qiyasu suqutu jami'il mahri, sejatinya defaultnya itu mahar semuanya gugur. Ya maksudnya balik semua kepada si suami. Kenapa balik semua gugur semuanya? Li anna irtifa'al 'aqdi, karena terputusnya akad. Terputusnya akad. Qabla taslimil ma'qudi 'alaihim. Sebelum objek akad diberikan, objek akad dalam pernikahan itu al-budu, kemaluan si perempuan. Dan itu belum diberikan. Maka kiasnya, kias itu maksudnya hukum defaultnya, hukum aslinya, bahwa mahar itu gugur seluruhnya. Seluruhnya gugur. Jadi balik kepada suami karena akad terputus sebelum ma'qud alaihi, objek akad diberikan. Gitu. Yaqtadi li anna irtifa'al aqdi, karena terputusnya akad qabla taslimil ma'qudi alaihi, sebelum diberikannya objek akad, yaqtadi itu menyebabkan suquta jami'il ma'iwaji, menyebabkan gugur seluruh iwat, seluruh bayaran. Kama fil ijarati, sebagaimana dalam masalah jual beli. Udah qabil tuh doang, tapi barangnya saya jual, saya beli, men barangnya enggak nyampe-nyampe, gugur tuh duitnya. Ijarah juga sama. Nih saya sewa, saya bayar, tapi belum ada manfaat yang diambil. Barangnya enggak pernah diberiin. Ya gugur semuanya. Kan begitu. Kama fil bai'i wal ijarati, sebagaimana dalam jual beli dan ijarah. Defaultnya begitu. Maka ayat ini kenapa bisa menyebabkan adanya setengah mahar untuk suami begitu, dan setengah untuk istri? Ada dua hal. Ahadu syai'ani, yang pertama. Jadi yang pertama untuk mengambil kesimpulan hukum dari ayat yang tadi, anna zaujata, bahwasanya seorang istri, kal musallimati, az-zaujah kal musallimah ya, bukan musallamah. Ikal musallimati ila zauji nafsiha, ay nafsaha binafsil aqdi. Karena seorang istri, al-muskal musallimah, itu seperti orang yang memberikan, seperti orang yang merelakan, ila zauji nafsaha, kepada suami dirinya sendiri, dia relakan diberikan diri adanya akad. Jadi sejatinya tanpa diberikan objek akadnya begitu, tanpa diberikan objek albut, sejatinya dengan akad si perempuan itu sudah menyerahkan dirinya semuanya buat si suami. Li anna tasarrufat allati yamlikuha az-zawju tunaffadhu min waqti nikah. Li anna tasarrufat, karena seluruh tasarruf itu tindakan. Seluruh tindakan yamlikuha az-zawju, yang mana dimiliki oleh seorang suami, tunaffadhu min waqti nikah, itu sudah dibolehkan, sudah di apa. Jadi kan ini maksudnya ingin menetapkan, aslinya mah kalau belum dikasih itu kemaluan, gugur semua mahar. Ya gugur semua, ya balik gitu. Kok bisa, kenapa cuman setengah aja? Setengahnya jadi buat istri. Mestinya kan suaminya semua dapat gugur, karena ma'qud alaihi itu objek akadnya, itu kemaluan, itu kan belum dikasih gitu. Kenapa cuman setengahnya aja? Gitu. Nah, ada dua nih, ada dua poinnya. Pertama, karena seorang istri itu seperti merelakan dirinya. Seluruh badannya dia relakan dengan adanya akad nikah begitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena seluruh tindakan si suami kepada istri, baik itu tindakan bercumbu atau yang lainnya, walaupun itu bukan berhubungan badan, itu memang sudah dimiliki oleh si suami, sudah sah, sudah bisa dilakukan min waktu nikah, sudah bisa ditunaikan min waktu nikah, sejak terjadinya akad nikah. Wala tatawaqqafu 'alal qabdi, dan kepemilikan tersebut, kebolehan melakukan tindakan terhadap istri seluruh badannya dari pala sampai kaki, La tatawaqqafu, itu tidak bergantung alal qabdi, tidak bergantung terhadap jima. Gitu. Al-qabd itu artinya jima. Jadinya artinya tindakan suami itu sudah boleh. Dan tindakannya itu tidak diukur dengan jima. Jadi sebelum jima kan ada yang namanya megang, ada yang namanya melihat lama-lama, ada yang namanya bercumbu, ada yang namanya cium, ada yang namanya menghelai rambut dan seterusnya. Itu sudah dibolehkan sejak akad nikah. Dan tindakan tersebut tidak dijadikan, tidak menunggu lata tawakuf. Tindakan tasarruf itu tidak bergantung kepada jima saja. Fa min haitsu innahu tunafadzu tasarrufatihi, maka min haitsu innahu tunafadzu tasarrufatuhu, maka dari waktu di mana dia dibolehkan melakukan tindakan, begitu artinya. Min haitsu, dari sejak innahu tunafadzu tasarrufatuhu, dia dibolehkan tindakan tersebut, istaqarra, maka sudah istiqrar. Kan gitu, kemarin kita bahas mahar jadi wajib gara-gara akad. Tapi kewajiban mahar ini bisa menjadi gugur, maka belum benar-benar jadi milik istri kecuali kalau sudah istiqrar. Apa yang membuat istiqrar? Membuat tetap istiqrar itu mahar, pertama ada dukhulnya, yang kedua kematian. Kan begitu. Jadi kalau ini maksudnya gitu. Jadi ketika dibolehkan melakukan tindakan istiqrar, sudah tetap itu ba'dul iwadi, setengah daripada iwan. Karena walaupun bukan jimat, seluruh tindakan suami kepada istri sudah dibolehkan. Dan tindakannya boleh, sah-sah saja. Dia mau cubit boleh, dia mau cium boleh, dia mau rabah boleh, dia mau jilat juga boleh. Kan begitu. Wa min haitsu innahu lam yattasil bihil maqsud saqata ba'duhu. Dari sisi bahwa dia boleh melakukan tindakan, istaqarra ba'du al-mahri, setengah daripada mahar istaqar. Wa min haitsu innahu lam yattasil bihil maqsud, dan dari sisi bahwa dia tidak sampai kepada maksud tujuan daripada nikah, yaitu intifa'ul bud'i, yaitu memanfaatkan al-bud itu, kenikmatan pada kemaluan, saqata ba'duhu, setengahnya gugur gitu. Jadi setengahnya dapat karena memang tasarrufatnya udah boleh, tapi setengahnya gugur karena tidak sampai pada tujuan yang dituju daripada pernikahan, yaitu al-bud, intifa'ul bud. Mudah-mudahan paham begitu. Sebenarnya ayatnya udah jelas begitu ya. Cuman dijelasin lagi nih sama Imam Taqin Al-Sin. Asy-syai'u tsani, kemudian poin yang kedua, memahami atau memberikan argumen kenapa setengah mahar itu saja yang gugur. Mestinya semua mahar gugur balik kepada suami, tapi cuman setengah mahar doang. Anna law hakamna bisuquti jami'il mahri. Kita nih, mazhab kita, kalau kita hukumi bisukuti jami'il mahri, seluruh mahar gugur, artinya mahar balik semua kepada suami, lah tajna ila ijabi syai'in lil mut'ati, maka kita akan mencari argumen lagi, kita akan berdalil lagi untuk mewajibkan sesuatu daripada mut'ah. Mut'ah itu biaya talak, bukan biaya talak sih. Tanggungan suami kepada istri yang ditalak untuk menjalani masa iddahnya. Begitu. Kalaupun kita enggak wajibin ini setengah mahar, artinya mahar semuanya gugur, lahtajna ila ijabi syai'in min lil mut'ah, maka kita akan wajibkan sebahagian daripada mut'ah. Fakana ibqa, artinya kan kalau kita gugurkan mahar, maka kita akan naikin kewajiban baru, yaitu namanya mut'ah. Karena si istri kan enggak dapat apa-apa akhirnya. Karena si istri enggak dapat apa-apa ketika bercerai, ya udah kita wajibin adanya mut'ah gitu. Wa ibqa'u syai'in mimma huwa wajib aula. Cuman masalahnya yang jadi poin itu ibqa'u syai'in mimma huwa wajibun aula. Menetapkan atau mempertahankan kewajiban yang memang sudah ada, itu aula lebih utama min isbati ma lam yajib, daripada kita mewajibkan sesuatu yang belum wajib. Mut'ah itu kan kewajibannya entar belakang. Itu kan khusus bagi perempuan yang ditalak tanpa mahar. Artinya maksudnya orang yang sudah digauli begitu. Itu kan kewajibannya mut'ah. Sedangkan dalam hal ini ada kewajiban yang belum beres. Apa? Mahar ini. Belum beres kenapa? Karena belum ada hubungan badan. Berarti belum selesai nih. Daripada kita mewajibkan kewajiban baru, gitu, mendingan kita tetapkan apa yang sudah menjadi kewajiban, yaitu mahar. Gitu maksudnya. Itu. Intinya ini dua argumen untuk menetapkan kewajiban setengah mahar. Daripada suami dan juga istri. Istri yang ditalak sebelum digauli. Walaupun ayatnya sudah jelas. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridu fanisfu ma faradtum. Idza arafta hadza, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, idza arafta hadza famata yarji'u ilayhi an-nisf. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu bahwa yang namanya mahar gugur setengahnya, maka wajib balik kepada suami. Famata yarji'u ilayhi an-nisf, maka kapan waktunya setengah mahar itu balik kepada si suami? Kapan waktunya? As-sahih, pendapat yang sahih. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, yang benar, pendapat yang benar itu yang sahih. Annahu ya'udu ilaihi binafsi talaq. Jadi talak itu langsung menjadi akad, menjadi standar mahar setengahnya balik. Jadi ketika sudah saya talak kamu begitu, udah langsung balik. Jadi baliknya seketika-ketika talak itu terjadi. Annahu, bahwasanya setengah mahar ya'udu kembali ilaihi kepada suami binafsi talak, dengan talak itu sendiri. Maksudnya enggak usah nunggu si istri setuju, enggak usah nunggu mertua setuju, enggak usah juga nunggu pengadilan setuju. Pokoknya kalau udah ada talak, belum digauli, setengah mahar balik. Begitu. Liqaulihi ta'ala, karena kada ada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fanisfu ma faradtum. Iya, fanisfu ma faradtum. Ay falakum nisfu ma faradtum. Kalian mendapat setengah daripada apa yang kalian sebutkan dari mahar. Fahuwa kaqaulihi ta'ala, itu seperti perkataan Allah yang lain, yaitu walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna wadni masal waris. Kalian mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kalian ketika istrinya meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Kan begitu. Kan gak usah nunggu abangnya setuju, gak usah nunggu orang tuanya setuju, gak usah nunggu pengadilan. Pokoknya kalau udah mati, ya udah saya dapat warisan. Karena yang namanya warisan itu bukan akad dua pihak, kan itu menjalankan perintah. Makanya tidak disyaratkan keridhaan dalam warisan. Kalau jual beli kan ada keridhaan. Ini menjalankan perintah nih. Begitu juga sama setengah mahar. Jadi tidak ada akadnya, tidak ada qabil tunya lagi, enggak ada yang namanya ijab qabul lagi, udah ketika talak langsung balik itu setengahnya. Gitu. Jadi sesegera mungkin si istri mengembalikan mahar yang sudah dia terima, begitu. Itu pendapat yang benar, pendapat yang sahih. Wal wajh tsani, ada pendapat yang kedua. Al wajh, ini pandangan ulama Syafi'i, annal firaq yuthbit lahu khiyaru ruju', gitu. Finish, bahwasanya perpisahan itu, terputusnya hubungan suami istri itu yuthbit lahu khiyaru ar-ruju'i finish, menetapkan bagi si suami khiyar. Jadi dia punya opsi. Jadi ketika terjadi talak, dia punya opsi. Kalau yang pertama enggak ada opsi, udah dah wajib itu, ya balik itu mahar setengah. Tapi pendapat kedua, yusbit lahu khiyar. Perpisahan itu tidak mewajibkan setengah mahar, tapi memberikan opsi gitu. Tidak mewajibkan, tapi menetapkan khiyar. Opsi bagi si suami untuk mau balik apa enggak begitu, mau minta balik apa enggak. Khiyar rujuk finish, fa insya'a, Kalau dia mau, tamallakahu, dapat dia setengah mahar. Wa in syaa tarakahu kasyuf'ati. Maka kalau enggak dia enggak mau, dia meninggalkan kasyuf'ah. Seperti syuf'ah. Maksudnya hak syuf'ah itu kan, iya syuf'ah. Ada orang tetangga mau jual rumah. Kan yang berhak untuk ditawari pertama kali kan si tetangganya. Tetangganya udah dikasih tahu, enggak mau beli, ya udah tinggalin gitu. Jadi opsi pertama itu enggak boleh jual ke orang dulu, tapi tawarin dulu. Ketika tawarin dia enggak mau, ya udah beres. Itu juga sama. Ini setengah ini mau buat istri aja apa mau diambil mas? Gitu. Udahlah biarinlah buat istri aja. Nah, gitu. Jadi pendapat yang kedua justru bertentangan dengan teks Al-Quran. Kalau teks Al-Quran kan fanisfu ma faradtum. Yajib ala apa namanya yajibul mah yajibun nisful mahri lahu wajib mewajibkan. Yang kedua pendapatnya bukan mewajibkan tapi menetapkan khiyar, memberikan opsi. Wasalis, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, mahar setengah itu baliknya illa biqada'il qadi. Pendapat yang ketiga, setengah mahar itu tidak kembali kepada si suami illa kecuali biqada'i dengan adanya keputusan. Jadi nunggu kementerian, nunggu KUA ngeluarin surat. Biasanya prosesnya itu 90 hari kerja, rusak rasai. Kan ya? Jadi orang kalau ngajuin cerai tanggal sekian, ntar dilayaninya kapan tahu itu. Lama kan begitu. Kan yang daftar cerai banyak. Apalagi kalau yang daftar bukan artis, ah dilayaninya ntar. Dua bulan baru dilayani. Lalu udah jadi cerita umum sih. Apa namanya, yang namanya administrasi kayak begini nih. Jadi nungguin surat pengadilan keluar, kata di dalam suratnya suami dapat setengah, baru dia dapat gitu. Jadi dia udah cerita, cerainya udah kapan tahu baru keluar suratnya. Suaminya udah lupa, udah nyerahin sini. Udah lupa, baru keluar surat cerainya begini. Fa'ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih. Yaitu langsung balik seket wajib. Jadi perpisahan itu mewajibkan. Dia dapat setengah mahar. Maka menurut pendapat yang sahih, law hadasat fi shadaqi ziyadatun ba'da talaq. Kalau seandainya ada tambahan dalam mahar fi shadaqi ba'da talaq setelah perpisahan, setelah cerai tersebut, maharnya bertambah. Kana lahu nisfuha, maka si suami dapat setengah daripada mahar tersebut. Sawa'un kanati ziyadah. Oh maksudnya, kalau maharnya bertambah setelah perpisahan, maka suami dapat setengah dari tambahan tersebut. Ini maharnya 10 juta. Lalu karena 10 juta itu diinvestasikan, begitu kan. Kemudian karena baru 2 bulan misalnya, itu ada tambahan dari 10 juta itu katakanlah 300 ribu. Nah, berarti setengahnya 150 ribu itu suami juga dapat. Gitu. Sawa'un kanati ziyadatu muttasilatan au munfasilah. Baik itu tambahannya muttasilah. Muttasilah itu nyambung. Seperti orang yang ngasih mahar kebun, lalu kebun itu berbuah. Nah, maka buahnya itu muttasilah, nyambung. Daripada apa namanya kebunnya tersebut, buahnya kurma, maka setengah dari panen kurma yang ada itu buat si apa namanya suami begitu. Au munfasilah atau terpisah. Jadi sawa'un kanati ziyadatu muttasilatan au munfasilatan. Munfasilah itu terpisah, seperti orang kalau ngasih mahar kambing betina lagi bunting sebulan lahir, apa terjadi perceraian, belum duhul, kemudian lahir. Nah, maka setengah daripada kambing dan setengah dari anaknya itu buat si suami begitu. Wa in hadatsa, jadi begitu ya. Jadi kalaupun ada tambahan termasuk investasi, kalau maharnya kemudian dimasukin sama si isi jadi deposito misalnya. Jadi dia punya dapat maharnya 1M. Tapi enggak boleh ya, bukan enggak boleh, enggak bagus. Jadi mahar itu bagusnya jangan kurang dari 5 dirham, jangan lebih dari 500 dirham. Karena 500 dirham itu adalah mahar kebanyakan istrinya Nabi. Jadi pasarannya bukan pasarannya biasanya istri-istri Nabi, mahar yang diberikan oleh Nabi kepada beberapa istrinya itu maksimalnya 500 dirham. Makanya bagusnya jangan lebih daripada itu. Itu nasihat ulama fikih doang. Orang kita mah, oh anak saya kan cantik, anak saya kan sarjana, anak saya kan dokter, masa mahar 20 juta doang kan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam urusan pernikahan, karena ini juga bagian daripada ibadah. Kitanya dikasih kemudahan rezeki, dapat calon juga, calon besan juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ngerti soal ibadah gitu, biar sama-sama gampang, biar ibadahnya lancar begitu. Dan kita udah nemu banyak contoh begitu, alhamdulillah. Jadi calonnya itu ya begitu, ketemu besannya juga alhamdulillah. Fa'ala sahih, maka kalau menurut pendapat yang sahih, law hadatsat fi shadaqi ziyadatun ba'da talaqi kana lahu nisfuha sawa'un kanat ziyadatu muttasiratan aw munfasiratan wa in hadatsa fi shadaqi naqsun. Tapi kalau terjadi kekurangan, kalau tadi tambahannya, maka setengah dari tambahan ya sama balik buat suami juga. Tapi kalau yang terjadi justru malah kekurangan, ka'an wujida minaz zaujati ta'addin, seperti ada ditemukan minaz zaujati dari seorang dua istri itu ta'addin, kesengajaan, keteledoran yang menyebabkan mahar berkurang nilainya. Bi antala baha birad dinis fi famtana'at. Contohnya seperti istri bi antalabaha, yang diminta kepada si istri birad dinisfi, untuk mengembalikan setengah, famtana'at, kemudian dia nolak. Ah enggak dah, enggak mau gitu. Gara dia nolak, kemudian maharnya kan berkurang. Karena kerusakan ini itu, falahun nisf, maka dia mendapatkan setengah, si suami dapat setengah, ma'a arsyin naqsi, dan juga denda daripada kekurangan. Contohnya si apa namanya, suami ngasihnya mahar mobil misalnya, lalu harus balik setengah nih karena dia ditalak sebelum terjadinya hubungan badan. Kemudian si istri apa namanya nggak mau, orang mau dipakai, mau healing kan habis cerai, mau healing. Padahal habis cerai kan gak boleh kemana-mana tuh, masa idah. Oh iya, orang yang belum digauli gak ada masa idahnya. Lupa. Orang yang belum digauli gak ada masa idahnya. Dia pergi tuh. Healing dia. Ini gara-gara healing kelamaan, mobil yang dipakai yang merupakan itu mahar, kemudian terjadi misalnya kerusakan. Misalnya nyerempet tukang asongan, nyerempet tukang pulung misal. Jadi nilai mobil tuh yang awalnya 200 juta jadi berkurang jadi 150 juta. 50 jutanya tuh gara-gara ada kerusakan begitu. Maka falahun nisfu, maka dia dapat setengah. 100 juta dia dapat 100 juta karena setengah daripada nilai maharnya, ma'a arsyin naqsi, sekaligus dia dapat denda daripada kerusakan, denda kekurangan. Kekurangannya 50 juta, berarti 150 juta dia dapat. Tekor tuh istri mendapat 50 juta doang. Wa in talifa kullu shadaqi, kalau seandainya seluruh maharnya rusak. Wa in talifa, kalau rusak kullu shadaqi, semua apa namanya mahar, wal halatu hadhihi, dan kondisinya seperti ini. Maksudnya seperti ini gara-gara si istri menahan itu mahar, fa'alaiha dhamanu, maka wajib istri bayar dendanya. Gitu, denda kerusakan. Wa in lam yujad min hatta addin. Maksudnya wal halatu hadhihi ini, maksudnya ini ya, wal halatu hadhihi ini maksudnya yujida min az-zawjati ta'addin, diketemukan dalam tindakan istri ada keteledoran, dia yang menyebabkan itu. Wa intalifa kullu sadaki, kalau rusak seluruh mahar. Jadi maharnya nilainya 200 juta. Rusak semuanya itu. Rusak semuanya. Rusak semuanya. Walhalatu hadhi, dan keadaannya gara-gara dia. Dia yang menyebabkan kerusakan. Fa'alihad dhaman. Maka dia wajib denda. Ya dendanya cuma setengah. Setengah daripada mahar dia kasih kepada si apa namanya suami. Wa in lam yujad min hatta ajin, tapi kalau enggak ada tidak ada keteledoran dari si istri, ya dia enggak ngapa-ngapain. Misalnya mahar yang berupa mobil itu diparkirin depan rumah, tiba-tiba ditabrak orang. Kan enggak ada, emang namanya mobil mah di garasi kan. Dia dapat mahar kambing, kambingnya ditaruh di belakang rumah, dibikinin kandang. Terus dicolong sama mahar. Lam yujad min hatta adin, tidak ada keteledoran dari si istri. Fawajahani, maka ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, wahwa zahirun nas, yaitu zahir teksnya Imam Asy-Syafi'i. Wabihi qala al-Iraqiyun, dan inilah yang disebutkan oleh para ulama al-Iraqi, jalur Iraq. Jalur Iraq itu Imam Ar-Ruyani, Imam Al-Isfirayini. War-Ruyani dan juga Imam Ar-Ruyani, annaha tawram arsyan naqsi, bahwasanya si, jadi walaupun tidak ada kuru, tidak ada keteletoran, tidak ada ke, apa istilahnya, tidak ada ke teledoran, tidak ada apalagi, tidak ada kesengajaan dari si istri begitu, tetap annaha tagrom, dia wajib bayar, dia tagrom, dia menanggung arsya naqsi, denda daripada kerusakan tersebut. Gitu. Kenapa? Karena waktunya udah harus diberikan, dia masih tahan. Gitu. Wa intalifa, dan kalau rusak semuanya, ghoramatil badal, ganti semuanya. Artinya ya ganti itu ke kambing, ya cari kambing yang sama. Cari mobil yang sama. Lianna, ini penting nih. Liannahu maqbudun an mu'awadatin, karena mahar itu maqbud, udah dipegang. An mu'awadatin, dari akad mu'awadah. Akad mu'awadah, karena kan akad nikah seperti akad mu'awadah. Ada mahar yang diberikan kepada istri, dan istri memberikan al-budnya kepada si suami. Jadi mahar ini seperti mu'awadah. Dan mahar ini maqbud, itu dipegang. Sudah ada pada kuasa si pihak kedua daripada akad mu'awadah ini. Fa'ashbahal mabi, maka mahar itu posisinya statusnya seperti barang dagangan. Fiyadil mushtari, di tangan pembeli, di tangan pihak kedua. Ba'dal iqalati, setelah iqalah, itu pembatalan. Jadi ada si saya beli, Pak Iwan jual HP, ketemu kita, saya kasih duitnya 2 juta, Pak Iwan ngasih HP, gitu. Kemudian sehari, dua hari, saya lihat kayaknya HP-nya nggak bagus. Udah, hiarnya udah beres, gitu. Jadi iqalah itu pembatalan setelah hiarnya selesai. Kalau hiar itu kan belum terjadi istiqrar. Opsi, garansi kalau bahasa kita. Ini udah gak ada garansi, kemudian saya telepon, Pak Iwan, gak jadi dah. Wah, gitu. Saya membatalkan, itu namanya iqalah. Nah, ketika terjadi pembatalan, mestinya barang ini langsung dibalikin. Gitu. Tapi terjadi pembatalan, ini barang masih ada, duitnya udah ditransfer, barang masih dipegang sama pembeli. Maka ketika terjadi kerusakan, pembeli nanggung. Karena dia makhudun an mu'awadah, dia adalah barang yang dipegang. Begitu. Siapa yang megang? Yang megang pembeli. Maka pembeli itu yadud dhaman. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Begitu. Jadi teks Imam Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Karena dia maqbud. Karena dia dipegang oleh si istri ba'dat talak. Mestinya ketika talak langsung dibalikin setengahnya. Wa fil ummi, dan dalam teks apa namanya al-um, nasun, ada teks yush'ir. Gitu. Jadi kalau di pendapat pertama, zahirun nas, teks yang zahir. Tapi di dalam kitab ada nasun. Jadi ada, berarti ada dua nas, ada dua teks dalam kitab al-um. Begitu, pertama zahirun nas, zahirnya dia wajib ganti walaupun enggak ada keteledoran karena dia makbut dipegang setelah terjadinya pemutusan. Tapi dalam al-um yang dalam kitab ada teks lain nasun yushir. Yang satu zahir, yang satu musyir. Musyir itu isyarat, kayak ngasih isyarat. Tidak zahir tapi ngasih isyarat. Ya tentu kan zahir yang dikedepankan gitu. Nasun yushiru bi annahu la dhaman. Ada teks yang memberikan isyarat bahwa dia itu yang megang si istri itu tidak ada tanggung jawab. Dia enggak ada kewajiban kalau terjadi kerusakan karena dia enggak ada keteledoran gitu. Wa bihi qala al-Marawiza, dan ini yang dikatakan oleh banyak ulama. Marawiza itu Khurasaniyun. Khurasaniyun itu ujungnya Imam Nawawi gitu. Kalau Al-Iraqi ujungnya Imam Ar-Rafi'i gitu. Li'annahu talafun fi yadiha bila ta'adad. Karena yang namanya mahar itu talafun kerusakan fi yadiha. Di tangan si perempuan memang bila ta'adin. Tapi tanpa ada kesengajaan. Tanpa ada teledor. Fa'ashbahal wadi'ah. Maka hukumnya sama kayak barang titipan. Barang titipan yang dititipi kagak tanggung jawab. Namanya juga nitip. Beda kalau yang namanya sewa, jasa. Saya membuka jasa penitipan. Namanya kan penitipan, cuman aslinya itu sewa jasa. Nah itu jadi tanggung jawab, karena kalau nitip mah amanah kan gitu. Walam yusahifur raudhati, dan tidak disahihkan dalam kitab raudhah Imam Nawawi syai'an, sesuatu. Jadi tidak ada yang dirojikan apakah wajib nanggung apa enggak. Enggak ada yang dirojikan oleh Imam Nawawi dalam kitab raudhah ka syarhil kabir, sebagaimana syarh al-kabir. Syarh al-kabir itu Fathul Aziz Imam Ar-Rafi'i. Itu juga tidak disahihkan di dalam kitab Fath. Jadi kitab Fathul Aziz Imam Ar-Rafi'i itu kitab fikih panjang kemudian diringkas oleh Imam Nawawi, jadi namanya Raudhatut Thalibin. Jadi Asyarhul Kabir itu ringkasannya Raudhatut Thalibin begitu. Lakin akan tetapi rajjah Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi merajihkan fi syarhi shaghir. Dalam syarah shaghir Imam Rafi merajihkan al-awwal, pendapat pertama, wajib ganti dendanya. Fa'ala al-awwali, maka untuk pendapat pertama, menurut pendapat pertama yang mana si istri wajib ganti walaupun tidak ada keteladaran, wa huwal musahah, dan inilah pendapat yang disahihkan. Law qala az-zawju, kalau seandainya suami mengatakan hadatsan naqsu ba'da taraqi, itu kerusakannya terjadi setelah talak. Fa'alaiki ad-daman, maka wajib tu ganti dendanya. Wa qalat, kemudian si istri mengatakan ha, enggak, itu bukan terjadi setelah talak. Bal qoblahu, itu belum sebelum talak, emang udah pincang itu kambing. Itu sebelum talak, itu kenalpot, emang udah copot. Fala dhamana alayya, maka saya enggak ada kewajiban denda. Famanil musaddaq, maka siapa yang dibenerin? Kalau suami ngomong, ini kan rusaknya habis talak nih. Habis talak rusak, ganti. Ini kan kerusakan ada di tangan ente waktu itu. Enggak, ini sebelum talak dia emang udah rusak. Kan kamu waktu sebelum talak lihat ini rusak kan. Si istrinya ngotot. Famanil musaddaq, maka siapa yang dibenarkan, siapa yang dikatakan jujur. Wajahani, dua pendapat. As-sahuma, yang paling benar dari dua pendapat tersebut. Al-mar'ah, perempuanlah yang dibenarkan pendapatnya. Idzil aslu bara'atu dhimmatiha, karena merujuk kepada hukum asli. Bara'atu dhimmah, terbebasnya tanggungan seseorang atas segala tuntutan itu terbebas sampai terbukti nyata. Dan ini enggak ada, buktinya memang masih tidak jelas. Kecuali kalau muncul bayyinah kan gitu, ada benar-benar bukti. Walau raja'a kullu sadaqi ilaihi bifaskhin fatalifa fi yadiha, kalau seandainya seluruh mahar itu kembali kepada suami bifaskhin karena sebab fasakh. Fasakh itu nikah batal. Seperti pernikahan, seperti batal nikah karena ada aib suami atau karena istri punya aib, maka maharnya balik semua. Dan rusak fatalifa fi yadiha, tapi rusak di tangannya si istri, fahuwa madmunun alaiha kalbai'i, maka itu hukumnya madmun, hukumnya dia adalah madmun, wajib diganti, wajib tanggung jawab itu si istri. Kalbai'i, seperti jual beli. Yanfasih bi'iqalatin, itu jual belikan batal jual belinya biiqalah, dengan pembatalan sepihak. Aurudda bi'aibin, atau dikembalikan gara-gara aib. Lalu ada tambahan aib daripada aib yang dikembalikan tersebut, maka gantinya ada pada si pemegang, yaitu si pembeli. Dalam hal ini kan barangnya dipegang sama si perempuan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk terus mengkaji dan juga menuntut ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita lanjut besok hari. Dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para buya, termasuk teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.